kehidupan kita dan kita menjalankannya, ya, menjalankannya dan menempuhnya sesuai dengan tuntunan agama kita. Ini yang sangat penting bagi kita, di mana hendaknya setiap langkah kita didasari atas ilmu, ya, dalam beribadah kepada Allah dan bagi keyakinan hendaknya dilandasi oleh ilmu, dan kita selamat dari berbagai bentuk kesalahpahaman ataupun penyimpangan-penyimpangan yang dilahirkan karena kurangnya ilmu ataupun karena banyaknya hal-hal yang luput dari ilmu kita yang menyebabkan kita bertindak, berbuat atau berpaham sesuatu yang di luar kebenaran. Kalau pula di hari yang berkah ini kita memperbanyak ucapan salawat salam buat Nabi kita Muhammad SAW, semua kita senantiasa diimbing Allah SWT untuk istiqomah dalam mengamalkan dan menjalankan sunnah beliau serta menyebarkannya dan mengajarkan kepada yang lain. Tapi saya mendengar rahmat Allah SWT, sesuai dengan motor kita dalam pembahasan kita pada secara Islam ini adalah di mana kita di saat membahas berbagai sejarah yang berkenaan dengan perjalanan dakwah Islam dari masa ke masa, yang mana kita masih membahas dalam masa Khalifah Bani Abbasiyah, yang pada pelajaran lalu kita sampai pada masa yaitu Khalifah Abbasiyah Al-Qa'im bi Amrillah, di mana Khalifah Al-Qa'im bi Amrillah ini juga cukup lama memerintah sehingga di masa beliau banyak sekali ulama-ulama besar yang wafat. Maka kita ingin mengenal sekilas tentang sejarah mereka, perjuangan mereka, serta warisan mereka secara ilmu untuk umat, ya, warisan mereka yang mereka tulis, ya, dari ilmu agama, dari penjelasan agama. Maka selainnya kita mengenal mereka sekilas dan bagaimana perjuangan mereka serta apa yang mereka wariskan untuk umat, agar kita menjadikan ilmu-ilmu yang telah mereka wariskan untuk dapat kita pelajari dan kita pedomani di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Baiklah, pemirsa pendengar rahmat Allah SWT, di dalam masa pemerintahan Al-Qa'im bi Amrillah ini, ya, itu banyak sekali ulama besar yang wafat di sini. Seperti yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu tentang Abu Usman Sobuni yang memiliki kitab yaitu Aqidatus Salafu Al-Hadith. Kemudian juga termasuk di antara yang wafat di masa pemerintahan beliau adalah juga Ibnu Battal yang pensyarah Sahih Bukhari. Kemudian juga kita termasuk Abu Thaib At-Tabari, ya, seorang ulama Syafi'iyah. Kemudian Imam Al-Mawardi Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Hanzam Al-Zahiri. Kemudian di antaranya adalah Ibnu Abil Bar Al-Maliki. Nah, sering juga kita dengar, ya, kalau yang lain-lainnya mungkin sudah sering terdengar-dengar, ya. Tapi Ibnu Abil Bar ini mungkin biografi kehidupan beliau dan apa saja karya ilmiah beliau, yang beliau wariskan untuk umat. Walaupun beliau secara madhab adalah madhab Maliki, di mana daerah Andalus, karena beliau tinggal di Andalus, kebanyakan bermadhab Malikiyah atau daerah Afrika, ya, atau daerah Afrika termasuk Maroko, kemudian Algeria atau Jazair, kemudian juga Tunisia dan beberapa daerah-daerah Islam yang terletak di benua Afrika, itu kebanyakan mereka berafiliasi kepada madhab Malik secara madhab Kiyah dalam setiap Kiyah mereka. Baik, kita akan mulai dari membahas tentang biografi beliau, nama beliau, kemudian perkembangan beliau dan untuk ilmu, guru-guru beliau, murid beliau dan karya-karya beliau, kemudian juga wafat dan pujian ulama, wafatnya beliau dan juga pujian ulama terhadap beliau. Nama beliau adalah yaitu disebut dengan Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Asim An-Namari, ya, wa kunyatu Abu Umar. Ini dikenal oleh Ibn Abdul Bar. Kemudian, jadi beliau namanya juga disebut adalah Yusuf bin Abdullah, ya, bin Abdul Bar, ya, Yusuf bin Abdul Bar, ya, bin Muhammad bin Abdul Bar bin Asim An-Namari. Di sini jelaskan bahwa beliau adalah bahwa orang tua beliau, Abi Umar, ya, orang tua beliau adalah di antara tokoh-tokoh agama yang hidup di Andalus. Ya, kita ketahui bahwa di masa kekuasaan Bani Abbasiyah ini ada juga kekuasaan yang masih tersisa dari kekuatan kekuasaan Bani Abbasiyah Umayyah di Andalus. Jadi beliau hidup di kota Andalus di bawah kekuasaan Bani Umayyah, bukan di bawah kekuasaan Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, ini perlu kita ketahui. Baik. Kemudian bahwa disebutkan bahwa orang tua beliau, ya, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad min ahli ilmi, di antara ulama besar juga, ya, min fuqaha al-Qurtubah, ya, Cordova, kalau bahasa kita Cordova, ya, kota Cordova itu di Andalusia, ya. Kemudian sini disebutkan nisbah beliau An-Namari ini adalah bifatun nun wa mim, ya, nisbah kepada An-Namir Ibni Qasid bifatih nun wa kasil mim, ya, Qasid An-Namir, tapi nisbahnya An-Namari, ya, wa inama tuftahu mim fi nisbati khasa, jadi di, nisbahnya kepada An-Namir tapi di dalam Namari, dalam nisbahnya dan tempat penisbahnya adalah Namir bin Qasid, yaitu satu kabilah yang besar yang masyhur di daerah Andalus atau Cordoba. Baik, Ibnu Abdul Bar lahir di kota Cordova, ya, bahasa kita kota Cordova, Cordoba atau Cordova, yaitu pada tahun 368 Hijriah. 368 Hijriah, ya, dan kemudian ada juga menyebutkan tahun yang lainnya, tapi Imam Dzahabi menyebutkan bahwa yang disebutkan oleh salah seorang penulis terjemah beliau, Jazwah, ya, pada saat tersebut dan juga murid-muridnya, ya, juga bisa diketahui siapa yang menjadi murid-muridnya. Baik, kemudian beliau Nasha'a Ibn Abdul Bar fi baldatin Cordoba. Jadi beliau besar di kota Cordoba. Itu dalam keluarga yang memiliki ilmu dan keluarga yang soleh. Ya, karena orang tua beliau tadi Abdullah bin Muhammad dari antara para ulama yang ada di kota Cordoba tersebut. Ya, di antara ahli agama yang hidup di kota Cordoba dan kana abidan mustahid mutahajjidan, dan beliau orang ulama yang abid, ahli ibadah, orang berilmu, wadha adabin, orang yang memiliki akhlak yang mulia, wadha adabin dan juga pakar dalam bahasa, wa balagatin, dan beliau memiliki rasailun wa syi'run. Kemudian tidak diragukan bahwa pengaruh pendidikan orang tua beliau sangat memberikan bekas ke dalam diri beliau, ya, dalam bimbingannya beliau, ya, dalam untuk ilmu, ya, sehingga beliau tumbuh dalam keluarga yang baik, kemudian dalam juga dalam perkembangan yang juga dalam usianya remaja, beliau juga terbina dengan baik dalam keluarga beliau. Ya. Taib, bapak beliau wafat dalam saat pada tahun, yaitu tahun 380 Hijriah. Jadi beliau tadi lahir 368, tahun 380 Hijriah, itu orang tua beliau wafat. Ya. Dan walam yakun Abil Bar qatsam yang mewali di syai'an. Jadi belum dia meriwayatkan apa-apa dari orang tuanya, hadis maksudnya. Karena saat orang tuanya wafat dia berumur 12 tahun. Ya. Wa in Abil Bar innama talabal ilm ba'da 90 wa 300. Jadi beliau baru mulai melalang buana menuntut ilmu yaitu pada tahun 390 Hijriah, setelah tahun 390 Hijriah, itu 10 tahun setelah orang tua beliau wafat. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Zahabi di dalam Syiar Al-Nubala. Kemudian waqad kana li wujudi Ibnu Abdul Bar fi Qurtuba faqad fi bidayati hayatihi. Jadi beliau di awal-awal menuntut ilmu, beliau menuntut ilmu di kota Cordova tersebut. Jadi salah satu faedah juga ini di sini kita lihat bagaimana setelah kita melihat berbagai biografi para ulama yang hidup di kota Baghdad atau di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah di daerah Kufa Basra, sangat tidak terganggu perkembangan ilmu dari sisi terganggunya politik. Karena memang kita ketahui ya suasana politik di masa-masa pemerintahan abad Abbasiyah pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah atau di awal-awal abad ke-5 Hijriah itu sudah mulai agak goyang dan goncang. Tetapi suatu keistimewaan yaitu lahirnya ulama-ulama besar yang mereka tidak terpengaruh dengan kondisi tidak begitu terpengaruh dengan kondisi politik saat itu. Baik. Jadi beliau takwin ilmiah atau pembentukan beliau dalam memiliki ilmu itu yaitu dimulai dari belajar para ulama-ulama besar yang ada di kota Cordova tersebut. Ya, kota Cordova. Di mana tadi kita sebutkan bahwa kota Cordova adalah ibu kota kekhalifahan saat itu di Andalus. Ya. Yang ada di Andalus. Di sanalah letak ibu kota kekhalifahan, ya, istananya raja, ya. Kemudian juga Andalus menjadi kota ilmu dan hadarah. Kita ketahui sangat masyhur di dalam sejarah dunia maupun di sejarah Islam, ya. Kota Andalus adalah merupakan kota yang sangat maju dalam segi perkembangan ilmu. Sehingga sangat terkenal sekali berbagai ulama-ulama yang lahir di masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang kekuasaan Bani Umayyah yang ada di Andalus. Terkenal sekali bagaimana perkembangan Islam di sana, dan di sana ada universitas yang di mana berbagai negara yang ada di Eropa mengirimkan mahasiswa-mahasiswa mereka untuk belajar di Andalus. Ini kalau kita baca sejarah kehidupan perkembangan ilmu di kota Andalus di masa Islam itu luar biasa. Bahkan Barat menjadi berkembang adalah karena mereka menyekolahkan ya putra-putra mereka ke Andalus. Kemudian mereka pulang dan memiliki berbagai ilmu, dan ilmu yang berkembang di Andalus tidak semata-mata ilmu agama saja, tapi juga berbagai ilmu lainnya, ilmu kesehatan, ilmu biologi, fisika, dan berbagai ilmu-ilmu eksakta yang lainnya, itu berkembang di Andalus. Sehingga terkenal sekali ya Universitas Andalus yang saat itu sangat populer gitu ya di kalangan dunia saat itu. Sehingga tidak sedikit negara-negara Eropa mengirim putra-putri mereka untuk belajar ke Andalus. Kemudian setelah itu, barulah Eropa mengenal berbagai perkembangan-perkembangan ilmu, dan di situ disebut dengan kebangkitan Eropa tidak terlepas dari pengaruh dari perkembangan atau hasil pengaruh daripada kota Andalus atau negeri Andalus saat itu. Baik. Kemudian di Andalus itu hidup berbagai ulama-ulama yang fakar ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, berbagai ulama besar. Ya, di antara sebagai Abu Umar At-Talamanki, kemudian yang juga sebagai guru daripada Abu Umar atau Ibnu Abdul Bar, ya. Wa kana mustaqar sunnah wal jamaah, dan juga kota Andalus adalah pusat yaitu perkembangan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Di sana nazalaha jumlatun minat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Di sana tinggal banyak di kota Andalus itu juga yaitu para ulama-ulama di kalangan tabi'in dan atba' tabi'in. Jadi di kota Andalus itu hidup para tabi'in dan juga atba' tabi'in. Wa asbat mahrasa hadara Islamiyah fil Maghrib, dan menjadilah Andalus atau Cordoba menjadi pusat budaya Islam di daerah Maghrib, ya, daerah Maghrib itu kalau kira bagian barat, ya, ya saat itu, ya, maka bagi anak-anak muda Islam, ya, yang mencoba membaca sejarah Andalus, di sana akan terlihat oleh dia bahwa atau kita akan melihat bahwa betapa Islam telah banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan barat sebenarnya. Bahkan tidak sedikit buku-buku yang ada di Andalus yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga bahasa Yunani dan juga bahasa-bahasa yang di apa namanya pakai di negeri-negeri Eropa saat itu. Taib, sehingga mereka mengistilahkan para ulama-ulama itu dengan seperti Ibn Rus, Ibn Rus, Ibn Sina, Ibn Sina dan berbagai ulama-ulama lain yang pada itu pakar dalam ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu apa namanya esak, ya, ilmu fisika dan biologi dan ilmu-ilmu lainnya. Wa kana an-nasu yashudduna ar-rihal ilaiha liriwayatil hadits. Jadi samping juga ilmu-ilmu dunia, ilmu agama juga luar biasa, sehingga tidak sedikit manusia yang melakukan kunjungan untuk menuntut ilmu hadis di sana, ya. Kemudian mudirah setelah adab wal fikih dan juga belajar masalah adab. Jadi adab ini ilmu sastra Arabnya, ya, ilmu sastra Arab dan juga ilmu fikih. Wa mukhtalfil ulum, dan ilmu lain-lainnya. Yani waqad anta imtaza andalusiyuna jami'an wa bi sifatin akhas ahli Cordoba. Jadi sangat berbeda kondisi masyarakat di Andalus secara khusus kota Cordoba, ya, bil hirsi ala talabil ilmi, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, baik sebagai rakyat maupun pemerintah, bahwa titik awal kemajuan sebuah bangsa, ya, terbentuknya budaya yang mempengaruhi dunia, itu dimulai dari titik ilmu. Di saat ilmu itu berkembang di sebuah negara, maka negara itu akan menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat kemajuan. Ini yang perlu. Maka oleh sebab itu hendaknya suatu hal yang harus diperhatikan oleh para pengambil kebijakan, ya, di negara ini adalah masalah perkembangan ilmu. Jadi dimaksud di sini perkembangan ilmu yang secara luas, ya, baik dari menyediakan laboratorium, tersedianya badan-badan penelitian, ya, alat-alat pengadu penelitian. Maka jika anda ilmu ini berkembang, maka negara itu di situ akan bangkit. Jadi banyak orang berpendapat bahwa ada satu metode di masa sekarang, orang melihat bahwa kemajuan negara itu bersumber dari ekonomi. Ya, mereka lebih mengatakan bahwa negara ini akan sejahtera adalah dengan meningkatkan ekonomi. Ya, mungkin saja salah satu pandang itu ada sisi benarnya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat sejarah dunia maupun sejarah Islam, kita melihat bahwa titik awal kemajuan sebuah bangsa dan negara itu adalah dari ilmunya. Dari ilmu, jadi kemajuan pendidikannya. Ini, maka kita lihat juga, setiap negara yang maju pendidikannya, negara akan maju. Ya, kita ambil maaf bicara, kalau kita bandingkan negara kita dengan Malaysia hari ini, dari segi penelitian-penelitian secara dunia, perguruan tinggi juga, kita boleh-bolehkan di bawah mereka lah. Ya. Walaupun sebelumnya tahun 70-an atau 60-an, kita boleh dikatakan sebagai negara yang majulah di Asia Tenggara. Tapi hari ini kenapa? Adalah karena memang kita lihat lembaga pendidikan kita, ya, itu mengalami kekoncang terus. Setiap berganti menteri, berganti metode, berganti diacak terus, sehingga kebijakan-kebijakan ini tidak membuat kemajuan dalam aturan pendidikan kita. Setiap ada menteri baru, setiap ada kebijakan baru, aturan baru, sehingga diacak terus. Jadi kurikulum berubah terus. Kadang-kadang lebih fokus katanya untuk masalah keterampilan, meninggalkan materi-materi yang lain. Nah, kadang-kadang di tingkat SD sudah diajarkan yang ilmu-ilmu yang sifatnya untuk mengarahkan biar mereka orang-orang yang siap bekerja di perusahaan dan membuka lapangan kerja. Tapi kita lupa bahwa di dalam taraf pendidikan anak ada ilmu-ilmu yang harus dasar yang mereka miliki. Maka tidak cukup memberikan ilmu keahlian semata. Tapi yang lebih penting lagi adalah ilmu dalam bentuk pembentukan karakter. Nah, ini yang yang mungkin harus diperhatikan lebih seksama oleh kita para pemerhati pendidikan. Jadi kalau di sekolah umpamanya tidak mendapatkan perhatian yang lebih serius tentang masalah perhatian akhlak dan moral ini, maka mestinya di dalam keluarga juga lebih besar harus diperhatikan. Termasuk di sini, di negara kita yang perlu kita perhatikan bersama adalah masalah tontonan, siaran, dan juga santapan yang ada di media-media kita. Media-media kita lebih banyak menampilkan kehidupan yang glamor, hiburan-hiburan yang tidak mendidik. Nah, ini juga perlu perhatikan sebetulnya. Jadi, pendidikan itu tidak hanya di dunia formal, ya, tidak hanya sebatas di dunia formal saja, lembaga formal saja, tetapi sebetulnya di masyarakat itu pendidikan itu harus tampak sebetulnya. Jadi, ada pendidikan pengalaman yang harus di masyarakat terlihat. Jadi, baik di dalam acara-acara yang ditampilkan oleh media-media, mestinya juga harus ada pendidikan-pendidikan yang karakter di situ, bukan sekedar isinya adalah hiburan belaka yang tidak memberikan tauladan yang terbaik. Sehingga yang ada sekarang ketika pendidikan di media-media yang banyak, karena remaja dan generasi muda kita lebih banyak fokus ke media, mereka yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana melihat contoh teladan yang mereka lihat dari berbagai sinetron, film yang mereka tonton adalah kehidupan yang mewah, yang glamor, dan jauh dari kehidupan kesederhanaan. Padahal sebetulnya di antara karakter yang harus dibentuk itu adalah kehidupan kesederhanaan di dalam masyarakat kita. Sehingga jauh mereka dari sikap tamak, sikap untuk berlebih-lebihan dalam kehidupan. Ya. Nah, sehari ini baik para yang dalam tanda kutip dari berbagai hiburan-hiburan yang ada, panutan-panutan dari yang mereka lihat, itu adalah orang-orang yang berpura-pura dengan berpoya-poya dengan harta dan segala macam. Nah, otak seperti ini akan memotivasi banyak orang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara-cara yang mungkin tidak dihalalkan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita lihat mental-mental sebagian daripada orang-orang terlibat perbuatan pidana korupsi dan segala macamnya, bukan mereka kekurangan harta, tapi adalah yang membuat mereka buat itu adalah keinginan untuk berpoya-poya, keinginan untuk berpoya-poya. Bukan mereka tidak cukup gaji yang mereka terima, tapi adalah masalahnya adalah dari mental mereka, ya, bahkan di dalam kondisi pandemi pun mereka mengambilkan kesempatan untuk berbuat pidana korupsi tersebut. Ini sebetulnya mental yang parah. Jadi rusaknya sebuah negara bukan karena kurangnya ahli-ahli ilmu yang sifatnya teknoratnya dan semacamnya, tetapi yang masalah adalah mental daripada orang-orang yang memiliki peranan di dalam berbagai kepentingan masyarakat itu. Jadi kalau kita lihat umpamanya di dunia kesehatan, kalau seandainya yang menjadi bisnis sekarang di rumah sakit yang begitu sangat mementingkan masalah bisnis, sehingga banyak masyarakat yang kadang-kadang mereka tidak mampu menjangkau untuk biaya pengobatan, dan bahkan tidak asing di telinga kita kadang-kadang ada orang yang tidak mampu untuk membiayai kelahiran yang melahirkan di jalan dan diusir dari rumah sakit segala macam. Ini sebetulnya ada kemanusiaan bicara di sini. Nah, inilah bahwa tingkat kemajuan ilmu akan mempengaruhi daripada kemajuan sebuah bangsa. Jadi akan selamat dari khurafat, akan selamat dari takhayul, akan selamat daripada sifat-sifat yang itu membodohi masyarakat. Tapi kadang-kadang kita dapati dari masyarakat kita yang sudah level tingkatnya bukan orang biasa, tapi juga masih senang takhayul, masih senang kedukun, masih senang untuk paranormal dan segala macam. Nah, ini anehnya, kenapa masih senang ke situ gitu, padahal dia mungkin udah doktor, ya, ada juga profesor, dan juga masih senang mempercayai hal-hal seperti ini. Jangan, ini suka keanehan gitu. Kenapa? Karena memang kita lebih mementingkan ilmu yang sifatnya mendidik manusia dalam bentuk keahlian saja, tapi lupa mendidik manusia menjadi manusia yang seutuhnya, ya, manusia yang seutuhnya. Maka kalau pendidikan hanya mementingkan masalah keterampilan, maka tentu tidak ada bedanya lembaga pendidikan dengan para pelatih-pelatih sirkus yang bisa melatih binatang untuk berbagai keahlian, ya. Jadi apa bedanya guru-guru, ya, para pendidik dengan pelatih sirkus yang bisa juga mendidik binatang untuk memiliki keahlian-keahlian. Tapi beda sebetulnya, pendidikan itu bukan sekedar keahlian, tapi adalah membentuk manusia yang beriman, yang bertakwa, yang memiliki perasaan ya, dan seterusnya. Baik, maka kalau kita lihat ya, ketika bangkitnya ilmu di Baghdad, Baghdad menjadi pusat budaya dunia. Kemudian ketika bangkitnya ilmu di Andalus, ya, Andalus menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi pusat pendidikan, dan sehingga ketika itu dengan sendirinya pun bisnis pun naik, tentu pasti. Ya, karena orang akan berdatangan untuk menuntut ilmu di situ, kemudian juga akan membutuhkan berbagai pelayanan-pelayanan, kebutuhan seharian, pasti dengan sendirinya apa namanya ekonomi akan naik. Di samping itu pakar-pakar yang ada itu memiliki wawasan dan keimanan yang cukup juga ketika mereka memiliki peranan di tengah masyarakat, tidak sebatar keahlian mereka miliki, tapi mereka juga memiliki dalam bentuk apa namanya emosional, religi mereka, keagamaan mereka juga bagus. Nah, ini yang perlu kita bentuk di tengah masyarakat kita. Intinya pesannya adalah bahwa pondasi kemajuan sebuah bangsa tidak sebatas ekonomi. Bahkan sebetulnya ekonomi itu lebih diarahkan kepada untuk kemajuan pendidikan. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi bila di sini dijelaskan di mana Andalus, kota Cordova itu menjadi pusat pendidikan. Dan juga terkenal sekali anak-anak Andalus adalah orang-orang yang sangat sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Watafani fi itina'i kutub. Nah, ini juga yaitu sangat antusias dalam memiliki referensi ilmiah, yaitu ilmu kitab-kitab, buku-buku. Mereka sangat suka membaca, sangat suka memiliki buku-buku. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika orang beli sebuah jajan, sebuah belanja di kuliner, menghabiskan uang 500 ribu, 300 ribu, tetapi ketika membeli buku, nah ini ketika masyarakat lebih menghargai makanan daripada buku, maka ini masyarakat masih konsumtif, yang masih kehidupan mereka masih belum meningkatkan, belum mengetahui tentang harga sebuah ilmu. Maka ini yang kita lihat di negara kita ini masih jauh ya, menghargai sebuah karya ilmu itu ya, masih berat untuk membeli buku dan lebih enak membeli jajan. Nah, ini bentuk bahwa memang masih jauh kita dari negara-negara yang maju. Kalau kita lihat di negara-negara yang orangnya haus buku dan kemudian buku itu dibaca tentunya ya. Jadi tafani fi itina'il kutub ini juga kayak suatu masyarakat yang ada di Andalusan itu, di samping anak mudanya ada orang yang sungguh-sungguh untuk ilmu. Ini juga pesan kepada anak-anak muda, jangan hanya sekedar berhura-hura menghabiskan umur tanpa ada arti ya, mejeng di sana, nongkrong di sana sini, dan menghabiskan waktu yang tidak berguna sama sekali. Hendaknya mereka adalah orang-orang yang memikirkan masa depan mereka dan masa depan masyarakat mereka dan negara dan bangsa mereka. Jadi masyarakat Andalus itu adalah orang, anak-anak mudanya orang yang antusias terhadap menuntut ilmu. Dan juga watafani fi iktina'il kutub, orang-orang yang suka kepada buku. Ya, orang-orang yang suka buku. Wa min thamma intasharat al-maktabat fi sa'il al-awsat. Jadi yang sehingga banyak sekali perpustakaan-perpustakaan. Nah, kalau kita bicara juga sedikit ya untuk kebangkitan bangsa kita, mana yang lebih ramai kira-kira bioskop daripada perpustakaan? Nah, ini juga ya perlu kita pertanyakan. Mana yang lebih ramai kira-kira menonton bola daripada perpustakaan? Ini belum, ini motivasi ini harus, hendaknya harus hidupkan. Bagaimana ilmu itu hidup di negara kita ini, dan sehingga mereka tidak lagi menjadi bisa dibohongi oleh tokoh-tokoh yang biasa memberikan statement-statement yang tidak tepat dengan sesuai fakta ilmiah, ya kan? Nah, ini yang masalah. Kenapa masih banyak menyebar hoax, menyebar kebohongan, menyebar fitnah, adu domba, semacam. Karena masyarakat kita adalah orang yang mudah menerima informasi tanpa cross-check. Nah, kalau dia punya ilmu, dia dapat mengolah, dia dapat memfilter berita-berita yang ada, omongan siapapun yang mengatakan. Jadi mereka tidak fanatik lagi kepada personal tertentu, ya. Sehingga dia punya ilmu dia. Karena ilmu ini membuka mata orang, tidak taklid ya, tidak ta'asub dia. Nah, ini yang penting sebetulnya. Jadi diantisipasi sifat masyarakat Andalus di masanya Ibnu Abil Bar ini adalah orang yang antusias memiliki buku. Ini juga perlu bagi kita sentilan sebetulnya, bagi kita semua sebetulnya. Ya, kadang-kadang kita untuk membeli buku doa harian saja berat ya, menunggu hadiah dari orang lain. Untuk membeli tata cara pelaksanaan sholat juga kita berat gitu, harga 50 ribu itu menjadi berat bagi kita. tapi sekaligus untuk beli apa namanya kuliner sekali 50 ribu, dan tidak mikir untuk gaya dan model, kita tidak mikir, tetapi untuk ilmu yang isinya ke mempenai otak kita itu sangat berat. Nah, ini perlu semua menjadi peringatan bagi kita ini. Jadi sebetulnya, maka kita lihat, jadi ketika kita membaca sebuah sejarah, bagaimana kemajuan itu naik, nah itu bukan sekedar kita baca, tapi kita mengambil pelajaran di situ. Di kota Andalus itu menjadi pusat yang diakui oleh dunia, ya, bahkan hari ini masih di dalam sejarah barat disebutkan bahwa mereka banyak sekali mengambil faedah-faedah dengan kemajuan yang ada di Andalus tersebut. Mulai dari ilmu, sehingga perpustakaan suatu yang disenangi oleh masyarakat. Jadi kita hari ini bukan hanya masyarakat umum, para orang-orang yang berada di barisan pendidikan saja, baik dosen maupun guru, ya, jarang ke perpustakaan malah. Jadi jangankan mengharapkan masyarakat umum untuk suka ke perpustakaan, jadi guru sama apapun jarang gitu lah. Bagaimana? Ini juga seperlunya ini sesuatu yang terobosan yang membuat bagaimana agar masyarakat kita lebih banyak membaca, senang membaca, memiliki buku, ya. Apalagi masyarakat sifatnya yang orang-orang memang di garis terdepan dalam masalah memperhatikan pendidikan. Nah, ini sangat suatu hal yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan kemajuan bangsa kita. Baik. Kemudian wa min thumma intashara al-maktabat fi sa'ir al-awsat, sehingga banyak di berbagai penjuru tersebar perpustakaan-perpustakaan. Nah. Wa fi hadzal ufuq al-ilmi Zaki Syabba wa Nasha Ibn Abil Bar, dalam kondisi yang begitu sangat suasana keilmuan yang begitu indah ini, yang begitu semarak begini. Nah, Ibn Abil Bar adalah orang yang hidup di masa itu. Ya, dari sehingga dia ya tafaqqaha wa akhadha an kathir min fatahil al ulama wa fuhul sunnah, sehingga dia mengambil ilmu ya dari berbagai ulama-ulama besar ya, dan juga ilmu-ilmu sunnah. Jadi wa kataba baina aydihim, dan dia menjadi orang-orang yang belajar di tengah-tengah mereka. Walazamahum, ya, artinya mengikuti mereka, mengikuti kajian-kajian mereka, pelajaran-pelajaran mereka. Wada aba fi talabil ilmi, dan punya sehingga dia melangkah menuntut ilmu. Siyamul fiqh wal hadis, terutama adalah ilmu fikih dan hadis. Faqad tafanna fihi wa bari'a bara'atan faqa fiha man taqaddama min rijal Andalus, sehingga jadi beliau orang yang pakar dalam ilmu hadis dan ilmu fikih, dan mengalahkan orang-orang yang seusia, yang orang-orang yang lebih dulu dari tua di masa beliau itu, ya, lebih mendahului kemampuan yaitu keilmuan beliau dari orang-orang lain di saat itu. Baik. Beliau tidak hanya belajar dari ulama Cordova semata, tapi juga belajar kepada ulama-ulama yang datang ke Cordova untuk belajar kepada ulama juga. Samping itu juga, beliau juga berpindah ke kota-kota ini ada di sekitar Andalus, yang di situ ditempati para ulama-ulama. Baik. Sami'a min akabir al-hadith di Cordova wa ghairiha. Beliau mempelajari hadis, memiliki sanad para ulama-ulama hadis yang ada di kota Cordova. Wa min al-ghuraba al-kadimin ilaiha, dan juga termasuk ulama-ulama yang datang berkunjung ke Cordova tentunya untuk mengambil ilmu juga, di samping mereka juga mengajar di sana. Baik. Wa kataba ilai min ahli syarqi minhum Abu Dzar Harawi, Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafidh. Ini disebutkan di sini para ulama-ulama yang memberikan ijazah kepada beliau. Ya, ulama memberikan ijazah kepada Ibn Abil Bar. Taib. Dan juga Ibn Abil Bar berpindah-pindah, ya. Walaupun beliau tidak keluar dari daerah Andalus, tetapi di Andalus itu banyak sekali kalau bahasa kitanya daerah-daerah, kabupaten atau wilayah-wilayah yang menyebar, itu ulama juga banyak di sana, dan beliau berkeliling di berbagai daerah-daerah yang di Andalus untuk menuntut ilmu. Taib. Dan juga disebutkan di mana rihlah beliau ini yang terjadi di sekitar daerah Andalus itu adalah ghariba wa syarqiyya itroriya. Jadi ada karena kondisi politik kadang-kadang membuat beliau harus berpindah-pindah. Ya, maka beliau tidak menetap dalam satu tempat saja. Ya, karena juga di Andalus terjadi kadang-kadang perebutan kekuasaan, ya, terutama di kota Cordova. Ya, ketika terjadi gejolak-gejolak suasana politik yang gaduh, maka beliau keluar dari kota Cordova dan mencari tempat-tempat lain untuk menuntut ilmu dan juga untuk berdakwah. Baik. Itu sedikit ya. Kasratu ulumihi, dan beliau adalah ulama-ulama yang di antara ulama yang begitu dalam ilmunya, yang begitu tinggi ilmunya. Di sini sebutkan di mana beliau baraza rahimallahu fi funun syatta. Beliau memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Faqih, hafiz, juga ahli fikih, hafiz juga hafiz orang yang ahli dalam hadis menghafalnya, muktar alim biqiraat juga ahli dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an ya. Kemudian wabi khilafil fiqh dan juga berbagai pendapat para ulama dalam masalah hukum-hukum fikih, wabi ulumil hadis war rijal juga ahli dalam ilmu hadis dan ilmu rijal ya. Kemudian juga beliau kathir syuyukh dan juga banyaknya guru-guru beliau. Bahkan disebutkan guru beliau sampai sekitar 100 orang ya. Baik. Wa kana rahimahullah fi awal zamani zahir al-madhab. Dari awal beliau terpengaruh dengan madhab Ibn Hazm. Itu madhab al-zahiri. Suma sara malikiyan. Kemudian beliau masuk ke madhab maliki. Ma'amailun kizir ila fiqh syafi'i. Dengan kecondongan yang banyak kepada fikih syafi'i. Beliau bermadhab maliki. Tapi lebih banyak condong kepada fikih syafi'i. Baik. Kemudian juga disebutkan bahwa beliau jauh dari orang-orang yang taklid muqallid ya. Walakin rawa annahu malikil madhab illa annahu ghairu muqallid bal huwa yadhumut taqlid kama ya'ti dhikru insyaallah. Di mana beliau walaupun beliau bermadhab maliki, beliau jauh dari sifat-sifat taklid ya. Bahkan beliau mendiskusikan banyak pendapat-pendapat ulama malikiyah dan beberapa masalah. Ya, dan beliau di sana mengikuti dalil. Ya, tidak beliau fanatik dan ta'assub buta atau taklid buta kepada pendapat ulama-ulama malikiyah, tapi beliau juga adalah orang yang menimbang pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan dalil. Baik. Kemudian beliau juga pernah menjadi qadi ya, berapa lama di Andalus. Kemudian setelah itu guru beliau, ya guru beliau ini banyak di antaranya disebutkan di 10 orang di sini, di antaranya adalah Abu Umar Talamanki, ini adalah seorang ulama yang masyhur di ulama sunnah. Ya, di sini disebutkan bahwa guru beliau mencapai 100 orang di sini, ya, aktsar mimmi'ati syaikhin, lebih dari 100 orang, ya. Kemudian juga murid-murid beliau, ya, begitu banyak. Ya, kita tidak sebutkan di satu persatu di sini. Murid-murid beliau juga banyak. Di antaranya guru beliau tadi Ahmad bin Muhammad bin Abdullah At-Talamanki Al-Muqri yukanna Abu Umar At-Talamanki. Ini Abu Umar At-Talamanki sangat terkenal dari dalam pembicaraan para ulama-ulama yang dalam fikih maupun dalam hadis. Taib. Kemudian itu di antara guru beliau, ini banyak sebutkannya, di antara guru beliau Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Nasr Al-Azdi yu'rabi ibni Fardi ya, yukanna Abul Walid min ahli Qurtuba, di ahli Qardhafa ya, dan juga beliau menerima dari ulama-ulama lain yang begitu banyak kita lewatkan. Lanjut kepada murid-murid beliau, nah dia murid beliau juga begitu banyak ya, lebih dari fathah salalai akthar min 90 tilmizan. Jadi dalam buku-buku yang membahas biografi beliau ya, lebih dari 90 orang dari murid beliau ya. Wada'ad laysa hasran li jami'i man akhadha 'an Ibn Bar, fa hunaka adun katira akhadhu 'anhu wa lam yadhkurhum kutub at-tarajum. Ini bukan untuk membatasi jumlah orang yang menjadi mengambil ilmu dari buku-buku beliau atau dari beliau, tetapi kitab tarajum hanya menyebutkan sebagian dari murid-murid beliau ya. Kemudian di sini disebutkan ada 10 orang dari murid beliau, di antara yang masyhur ada Ahmad bin Muhammad bin Razak Al-Umawi min ahli Qurtubah yukanna Aba Ja'far. Ini kemudian juga ada lagi Sofyan bin Asi bin Ahmad bin Sofyan Al-Asdi Al-Asadi yukama Abu Bahr. Faqihun rawiyah, ulama yang ahli dalam fikir, juga seorang ahli dalam hadis. Min jumlatil ulama wa kibar udaba dhabitan li kutubihi. Jadi ini beliau di antara ulama-ulama besar juga. Ini murid-murid beliau menjadi ulama besar. Taib. Berikut kita ingin melihat karangan beliau yang beliau punya karangan yang begitu banyak, yang terpopuler itu ada empat. Yang terpopuler itu ada empat, yaitu ini kan kita bahas saja. Di sini ada sekitar, disebutkan dalam biografi beliau, ada sekitar 39 karangan beliau, 39 judul ya. Tetapi akan dibahas empat kitab beliau yang masyhur itu Tamhid yang pertama. Tamhid ya, yu'adu kitab Tamhid min ajal wa'adhami wa akbar kutub Ibnu Abdul Barr. Kitab Tamhid adalah kitab yang paling besar di karangan Ibnu Abdul Barr, di antara kitab yang beliau karang ya. Kemudian tidak disebutkan nama beliau kecuali disebutkan dalam kitab beliau itu Tamhid, Saibut Tamhid ya. Ibnu Hazm menyebutkan la a'lamu fil kalam ala fiqhil hadis mislah fa kaifa ahsan minhu. Kata Ibnu Hazm memuji kitab beliau Tamhid ini adalah, saya tidak mengetahui la a'lam fil kalam ala fiqhil hadis, saya tidak mendapatkan penjelasan dalam fikih hadis ya, sepertinya bagaimana lebih baik daripada itu, kata apa namanya Ibnu Hazm Az-Zahiri yang juga wafat dalam masa kerajaan, di masa kekuasaan Al-Qa'im bi Amrillah. Berkata pula Abu Ali Al-Ghassani, kitab Tamhid lima fil wata' min ma'ani wa asanid ratabahu ala asma'i syuyukh Malik ala Hufr Mu'jam. Di mana kitab Tamhid ini yaitu membahas tentang hal yang berkaitan dengan hadis, itu dalam kitab Tamhid ini yang beliau susun menurut guru-guru Imam Malik ya. Wa kitab lam yataqaddamu ahadun ila mislih. Kitab yang belum pernah seorang pun yang mampu menyainginya ya. Dan itu sekitar 70 juz'an, ada sekitar 70 juz ya, 10 jilid, 70 jilid ya. Adapun metode beliau dalam kitab ini adalah, beliau menyebutkan di mukaddimah kitab beliau ini Tamhid, itu kitab Tamhid Ibnu Abdul Barr, ra'aitu ajma' fi kitab hadha ma tadammana al-muwatta' Malik ibn Anas ibn Malik fi riwayah Yahya ibn Yahya al-Laitsi al-Andalusi anhu min hadis Rasulullah SAW. Jadi beliau ingin mengumpulkan dalam kitab Tamhid ini apa yang terdapat dalam kitab Muwatta' Malik dan yang diriwayatkan oleh riwayah bin Yahya al-Laitsi, yaitu baik yang disanadkan dari hadis Rasulullah SAW yang musnad atau yang maktu atau yang mursal, dan wa kullu ma yumkin idafatuhu ilaihi, sebagai hal yang berkenaan dengan hadis yang disebutkan di situ. Kemudian ya, beliau jemputkan setelah itu riwayat dari para sahabat, para tabi'in ya. Dan itu beliau bentuk penyusunan beliau dengan menyebutkan guru-guru dari, berdasarkan riwayat dari guru Imam Malik. Taib. Kemudian wa dzakartu mimma anil athar wa ahkamiha al-maqsuda bi dhahir al-khitab ma'ul 'alim mithli fuqaha ulul albab. Beliau juga mengomentari makna hadis, mensyarah dan berbagai hukum yang terkandung dalam tersebut. Kemudian ini cukup panjang penjelasannya tentang kitab beliau Tamhid ini. Itu kitab yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua adalah korinnya, temannya, kembar, saudara kembar Tamhid itu adalah Istidkar. Kalau Istidkar itu membahas masalah berbagai hukum fikih yang beliau kaji ya dari kitab Muwatta' Malik, tapi ini secara fikih. Kalau di sana secara hadis beliau kaji. Secara hadis beliau kaji hadis-hadis yang mendukung tentang sanad-sanad yang diadakan oleh Imam Malik terusnya. Nah, kalau ini lebih pendekatan secara fikih, kalau di sana pendekatan secara ilmu hadis. Nah, istidkar ini adalah itu istidkar fi syarh madzhab ulama ila amsar. Jadi istidkar adalah menyerahkan berbagai pendapat madzhab ulama ya kaum muslimin mimma rasah Malik fi Muwatta'i, yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Min ra'i wal athar, baik pendapat ulama maupun dalil-dalil athar, ya athar artinya Al-Qur'an dan sunnah. Juga pendapat para sahabat. Hadal kata wi'adu mukammila li kitab Tamhid. Ini seakan-akan adalah menyempurnakan kedudukan kitab Tamhid dalam menyarahkan syarah Muwatta' Malik. Li'anna Abdul Barr iktasara fi kitab Tamhid ala kalam ala al-hadis. Jadi dalam kitab Tamhid dia bicara berbagai riwayat-riwayat tentang hadis, baik yang mausulah yang nyambung ke Rasulullah SAW atau mursalah yang tidak nyambung ya. Wa fi hadzal kitab, dan kitab istidkar itu beliau menyebutkan asar-asar yang disebutkan dari sahabat tabi'in dan pendapat para ulama ya, ya tentang berbagai hukum yang diambil dari hadis-hadis yang disebutkan dari Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Baik. Nah, ini di antara kitab beliau yang kedua. Yang ketiga adalah Istiha fi Ma'rifatil Ashab. Nah, ini tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Kitab ini adalah unwanya adalah itu sebenarnya yang terlihat dari judulnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu mengoleksi terjemahan dalam mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kitab ini beliau memulai tentang keadilan para sahabat dan tentang keutamaan sahabat entah pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk mengatakan kenapa dalam istilah kemudian juga menyinggung sekilas tentang sejarah sirah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan yaitu tarajum sahabat, biografi para sahabat Nabi SAW. Ya, dan beliau mempunyai menghitung nama, ya, yuhsi asma, mencoba ingin menyebutkan segala apa namanya menulis, ya, biografi para sahabat-sahabat, ya, dengan mengumpulkan dari apa yang ditulis para ulama sebelum beliau, ya, yaitu sekitar 3.500 sahabat yang ada biografi dalam kitab beliau Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab itu di sana ada biografi sekitar 3.500 orang, ya, dari sahabat Nabi SAW. Baik. Dan kitab ini dianggap yaitu masdar ra'isi, ya, yaitu masdar yang pokok, ya, primer di dalam masalah ini. Litas dakumi wa manhaji al-mutamayyiz, karena kitab ini adalah kitab yang mutaqaddim, artinya yang lebih dahulu dikarang para ulama, yang terdahulu dikarang dalam masalah ilmu ini, dan juga memiliki keistimewaan-keistimewaan, ya, ma yamhasu riwayat wa yanquduha wa yuhaqqiq katsiran min al-qadaya muta'alliqah bi sahabi tarjama, dan beliau menyebutkan berbagai peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan sahabat. Tetapi sebagian ulama memberikan catatan karena beliau juga menyebutkan peristiwa-peristiwa perselisihan yang ada di antara sahabat, maka ulama memberikan catatan tentang hal ini karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bicara tentang hal-hal yang ada perbedaan-perbedaan di antara sahabat dalam bentuk perselisihan. Tapi beliau di dalam masalah ini dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwa beliau ingin menunjukkan kebenaran dalam suatu persoalan. Karena dalam masalah cerita-cerita ini, dalam kitab-kitab Syiah umumnya itu banyak dihiperbola dan dilebih-lebihkan. Sehingga beliau ingin mengkanter pandangan-pandangan yang menyudutkan para sahabat dalam masalah itu. Nah, itu. Jadi, ulala adibar arada amin zikri liba'di mahadata bina sahabat, tujuan adibar menyebutkan berbagai peristiwa yang ada antara sahabat, ya, untuk membantah terhadap ayaruda ala mubtadi'a aladina yastagiluna ba'dat wakif, yaitu untuk membantah para ahli-ahli bid'ah yang menggunakan kejadian-kejadian itu untuk mengambil kesempatan menjatuhkan kehormatan para sahabat, atau mereka fayrifuna, atau melencengkan, merubah-rubah, atau yazidu menambah-nambah, ya, atau membuat tafsiran-tafsiran bi ahli seperti Ibnu Abil Bar dalam masalah ilmu hadis, ya. Kemudian juga dipuji oleh Abu Walid Al-Baji'i menyebutkan waqala aidan Abu Umar ahfaz ahli Maghrib. Beliau adalah ulama yang paling banyak hafal hadis di kalangan para ulama-ulama Maghrib. Nah. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama kepada beliau atas sumbangan ilmu beliau dan perjuangan beliau untuk umat, ya, dalam menyampaikan ilmu dan juga mendakwahkannya, mengajarkannya dan menulisnya. Taib. Kemudian juga termasuk Syaikh Islam Taimiyah mengatakan min a'lamin nasi bil athar wa tamyiz bainas sahiha wa saqimiha. Kata Syaikh Islam Taimiyah, Ibnu Abdul Bar ini adalah ulama yang paling berilmu tentang athar, ya, hadis dan perkataan para sahabat, dan wa tamyiz, dan juga paham membedakan antara yang sahih dengan yang lemah. Kemudian juga beliau adalah imam sunnah fi zamani. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa beliau adalah tokoh al-sunnah di zamannya. Fa hadhi syahra min imamin imamati sunnah bi anna Abdul Bar imam sunnah fi zamanihi. Wa kama syahida lahu bi sihhatil i'tiqad Ibnu Qayyim, bahwa di mana ulama-ulama mengakui tentang kebenaran akidah beliau. Di sini beliau mengatakan, Ibnu Abdul Qayyim menyebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan, wa kana fi usul diyana ala madhhab salaf. Beliau di dalam pokok-pokok akidah beliau adalah sesuai dengan madhab salaf. Lam yaqul fi ilmi al-kalam bal qafa athar masyayikhihi. Beliau tidak sedikit pun, ya, mempelajari masuk atau mempergunakan ilmu kalam. Tapi beliau mengikuti guru-guru beliau. Baik. Ini adalah beberapa hal, ya, tentang kehidupan Abdul Bar. Sebetulnya ada buku yang telah membahas tentang khusus mengumpulkan akidah beliau, yaitu yang berjudul aqidatu Imam An-Nu'abil Bar fi tauhid wal iman. Ya, fi tauhid wal iman ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ghassan. Ya, itulah sedikit tentang biografi An-Nu'abil Bar dan karya beliau. Di antara kitab beliau yang dapat kita jelaskan, semoga para penuntut ilmu dan kaum muslimin dapat diberikan wijangan dan sampaian tentang kitab beliau seperti Jami' Bayan Ilmi Fadlihi. Ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap penuntut ilmu dan juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat umum tentang isi-isi kitab tersebut secara ringkas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir menu kita dari studio Chelsea. Waalaikumsalam. Ustaz, setiap menjelaskan mengenai biografi para ulama, seringkali disebutkan nasabnya yang cukup panjang. Nah, apakah yang jadi pertanyaan, apakah hikmah dari penyebutan nasab yang cukup panjang tersebut? Ustaz, sedangkan di dalam Islam, kita tidak berbangga dengan nasab. Guna ulama menyebutkan nasab ulama itu akan jelas garis keturunannya, kemana dia nyambung keturunannya, untuk mengetahui apakah dia orang yang dari silsilah ulama juga, atau dari keturunan kabilah mana, atau dari daerah mana. Itu tujuannya para ulama untuk mengenal garis keturunan. Oleh sebab itu, salah satu ilmu yang istimewa di dalam Islam disebut dengan ilmu nasab. Ini kalau orang Arab tuh sangat peduli sekali dengan ilmu nasab itu. Jadi mereka mengerti garis keturunan mereka, ya, sampai kakak-kakak mereka, kabilahnya dari mana, dan itu mereka memiliki ranji keturunan seperti itu. Ya, ini keistimewaan dari orang Arab. Jadi tidak bisa membuat garis keturunan palsu. Ya, mereka tahu sekali. Ya, ada orang menisbahkan diri kepada sebuah kabilah yang bukan mereka, ini akan terdeteksi di sana. Karena akan ada orang-orang yang kadang-kadang mengaku keturunan ini, keturunan itu. Nah, di dalam bangsa Arab itu sangat mudah dideteksi karena mereka mengetahui, ya, di mana tinggalnya, kabilah apa yang di situ, siapa saja nama-nama apa namanya, kakek-kakeknya, kemudian anak-anak cucunya, itu bisa mereka ketahui. Nah, ini keistimewaan dari orang Arab itu, dan ihtimam dengan ilmu ansab namanya. Jadi sangat penting hal itu untuk mendeteksi karib kerabat mereka, ya, tentu berhubungan juga dan nanti garis keturunan mereka dari mana, ya. Apakah dia keturunan Arab atau keturunan Ajam, apakah dari Persia, apakah keturunan dari Romawi ataupun dari berbagai bangsa-bangsa lain. Dan tujuannya bukan untuk berbangga, tetapi adalah untuk mengenal garis keturunan dan supaya tidak ada orang menisbahkan diri kepada suatu kaum yang mereka bukan dari kaum tersebut. Ini diantisipasi seperti itu. Jadi Ibn Abdul Bar ini juga para ulama lain membuat garis keturunan itu supaya mereka mengetahui siapa saja kakek-kakek-kakeknya, dan mereka tahu bahwa keturunan mereka itu sudah asli dan tidak palsu, dan tidak menyandarkan sesuatu kepada kaum yang bukan dari kabilah mereka. Itu barangkali di antara hikmah para ulama menyebutkan garis keturunan tersebut. Ya, sebenarnya Rasulullah SAW disebutkan garis keturunan beliau, ya, mulai dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, bin Qusay bin Lu'ay, dan terus bin Fihir sa'ila ila Adnan, ya, kemudian nanti Fihir ke Quraisy. Kemudian sebenarnya saudara Rasulullah SAW sebutkan, Inna wastafa kinana min bani Ismail, wastafa Quraisyan min kinana, wastafa bani Hashim min Quraisy, wastafa min bani Hashim. Ini beliau ada garis-garis keturunan beliau garis keturunan itu sangat penting untuk mengetahui jejak keturunan mereka dan tidak bisa dipalsukan, itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Biografi para ulama yang Ustaz jelaskan dari sisi hafalan dan semangat menuntut ilmunya, yang jadi pertanyaan bagaimana mereka dididik ketika masa kecilnya Ustaz. Tentunya bukan hanya dari sisi pengaruh ketakwaan orang tuanya saja, pastinya ada hal-hal lain yang sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz bagaimana mereka pada keumuman di masa kecilnya, yang mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan di negeri ini ulama sekaliber mereka. Yang sangat mempengaruhi tak lebih daripada budaya masyarakat juga ya, lingkungan sebetulnya. Dan ini kita rasakan. Kita rasakan kalau di sebuah daerah budaya masyarakat itu adalah senang kepada agama, belajar agama, ya, termasuk kami sendiri ya. Sebetulnya kami itu hidup di desa. Tapi rata-rata anak-anak yang dari desa ini belajarnya itu ke daerah lain. Ada pondok di, kalau di Sumatera Barat itu di Priaman, kalau saya di Sijunjung. Itu ini desa yang terpencil ini, desa yang terpencil tetapi belajarnya jauh keluar. Karena memang pendahulu-pendahulu yang tinggal di desa ini sudah dahulu pernah belajar ke sana. Jadi itu yang membuat. Nah, ini budaya ini yang membuat seperti di Arab pokoknya. Mereka kan punya budaya hafalan yang kuat ya. Senang menghafal itu. Karena memang budaya begitu. Menjadi suatu aib bagi mereka kalau dalam keluarga mereka tidak ada yang hafal Al-Quran. Itu menjadi aib bagi mereka. Ya, bagi aib sekali kalau tidak ada di antara keluarga mereka yang menjadi ulama, menjadi tokoh agama, menjadi orang hafal hadis apa. Nah, itu karena itu sudah menjadi suatu trennya mereka seperti itu. Nah, jadi tren itu ada di masyarakat, jadi itu yang membuat mereka motivasi. Sehingga tidak jadi asing, bahkan suatu hal yang menjadi kelaziman di dalam budaya mereka, hal seperti itu. Nah, menghidupkan sosok ini yang penting. Ini maka ilah sebab itu yang banyak mempengaruhi kehidupan kita sebetulnya adalah lingkungan. Jadi kalaupun seorang orang tua, seorang orang soleh, tapi kalau lingkungan di luar juga tidak mendukung, otomatis juga anak-anak kita akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ini yang banyak. Ya, anak kita mungkin kita didik di rumah untuk sopan, untuk bergaul baik. Tapi ketika dia bergaul di luar dengan teman-temannya, mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik, mungkin main game, mungkin kata-kata yang tidak baik, segala macam, ini sangat pengaruh. Tidak akan mungkin kita, anak-anak kita, untuk kita larang dengan bergaul dengan lingkungan, tidak mungkin. Di sekolah pun begitu. Maka sebetulnya yang tercipta ini adalah masalah lingkungan. Jadi memang ngetrennya di masa-masa mereka itu yaitu menuntut ilmu kemana-mana, menghafal ayat, menghafal hadis, segala macam. Nah, demikian sampai hari ini di daerah-daerah seperti daerah Sankiti ya, Britania, daerah apa namanya? Daerah Sankiti ya bahasa saya. Mauritania ini itu rata-rata anak-anak yang 10 tahun ke bawah itu enggak ada yang dah hafal Quran. Dan juga orang-orang Mauritania ini rata-rata ada ahli bahasa. Jadi dua hal ini tuh sangat menonjol mereka. Sangat menonjol menghafal mutun-mutun ilmiah, Alfiyah Ibn Malik, itu sudah hal yang biasa bagi mereka gitu masalahnya. Nah, ini karena sudah terbentuk itu dari kebudayaan, suasana masyarakatnya. Ini yang sangat mempengaruhi sebetulnya. Maka suasana itu memotivasi. Ya, setiap keluarga sudah suatu kelaziman begitu saja. Kalau anak sudah umur demikian, mereka sudah belajar di masjid, menghafal, ya sudah tahu kegiatan itu sudah ada sebelum mereka dan itu mereka ikutin terus gitu. Jadi budaya mereka pertahankan, tidak tergeser dengan budaya-budaya yang menjauhkan mereka dari budaya mereka yang baik tersebut. Makanya kalau kita pergi daerah Mauritania itu atau Sankiti itu, mereka hidupnya sederhana sekali, ya sangat bagaimana gitu ya. Tetapi ilmu mereka dalam masalah hafalan Al-Quran dan bahasa ya, Arab itu bahasa mereka luar biasa. Ya itu karena memang sudah terbentuk dalam suasana seperti itu. Nah, lingkungan yang membuat mereka juga membantu seperti itu. Di samping di keluarga juga tentu ya dimotivasi juga. Jadi di kedukungan inilah mendukung kedua sisi ini. Ada keluarga dan juga lingkungan. Sudah menjadi suatu hal yang terlihat di masyarakat seperti itu. Ya, umur-umur orang kalau umpamanya tamat SD, SD, SMP, SMA itu mereka adalah mainnya bukan di taman-taman, ya, tapi main mereka adalah di masjid. Jadi kalau kita waktu masih belajar di sana itu sudah anak kita masih sudah umur 5 tahun itu udah diantar ke apa namanya? Diantar ke tahfiz atau tempat menghafal Al-Qur'an. Itu udah begitu aja biasa saja tinggalan. Itu sudah begitu udah merupakan suatu budaya bagi masyarakat dan kita ikut dengan kondisi seperti itu. Jadi itu yang membentuk sangat penting sebetulnya. Nah, sementara kalau di sebagian daerah kita melihat ya yang budayanya anak habis pulang sekolah keliruan kemana-mana ya dan tidak teratur waktunya. Nah ini yang betul perlu kita benahi sebetulnya, membentuk lingkungan yang baik ini kewajiban kita bersama menyelamatkan generasi kita dari pengaruh-pengaruh yang akan merusak mental mereka dan karakter mereka. Dan juga apalagi akidah mereka. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Sekarang jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layar pesan singkat. Nah, Ustaz ada pertanyaan. Ada ulama-ulama yang luar biasa kealimannya di masanya, namun tidak masyhur dalam artian tidak banyak dikenal oleh kebanyakan manusia. Apakah mereka pada masanya itu tidak banyak yang mengambil ilmu kepadanya, ataukah mereka yang tidak ulama yang luar biasa tersebut yang tidak masyhur tidak membuat banyak tulisan di masanya sehingga tidak dikenal oleh banyak keumuman manusia? Ya, di antaranya bisa demikian di antara penyebabnya, ya. Sebetulnya umpamanya di antara yang disebutkan para ulama, kenapa empat madhab yang masyhur? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Padahal selevel banyak yang lebih berilmu dari mereka berempat. Ya, Sufyan Atsauri, Sufyan Uyainah, dan banyak sekali ulama-ulama yang luar biasa. Az-Zuhri, ya, kemudian Al-Auza'i, banyak sekali ulama-ulama besar yang luar biasa. Yang membuat ilmu mereka ini tersebar di antara yang disebutkan para ulama adalah murid-murid mereka. Nah, oleh sebab itu salah satu ulama pernah mengatakan, ya, kehadiran murid di majelis kita itu sebetulnya kemuliaan bagi seorang guru juga. Jadi bagaimana seorang guru juga memuliakan muridnya. Tidak hanya murid yang berkewajiban memuliakan guru, tapi juga seorang guru hendaknya mencintai orang yang mau duduk di majelis dia. Karena dia dengan duduk di situ, di ilmunya akan dikembangkan, ilmunya akan dibawa. Nah, jadi di antara yang berjasa kepada ulama-ulama yang empat madhab fikih yang empat ini, walaupun sebetulnya madhab ulama itu istihad-istihad ulama banyak sekali, ya, mustahidin di antara Imam Tabari termasuk ulama yang mustahid mutlak. Mereka juga sampai pada mustahid mutlak itu mereka banyak ulama. Cuman yang mempopulerkan ilmu mereka, yang menulis ilmu mereka itu tidak menyebarkannya. Nah, ini jadi Imam Abu Hanifah dia punya murid-murid yang mempopulerkan ilmu gurunya. Imam Malik mempopulerkan juga murid-muridnya mempopulerkan ilmunya. Kemudian juga Imam Syafi'i demikian pula Imam Ahmad. Itu di antara yang ana temui dijelaskan para ulama kenapa yang masyhur itu empat mazhab ini. Padahal banyak ulama yang jauh lebih berilmu dari mereka dan tidak menjadi suatu mazhab. Di antara disebutkan adalah pertama mungkin karya mereka, ya, tulisan mereka yang dapat diwarisi, kemudian juga murid-murid mereka yang aktif, ya, aktif murid yang aktif yang menyebarkan ilmu gurunya. Nah, itu di antara yang disebutkan para ulama, ya. Padahal sebetulnya memang banyak sekali ulama-ulama, ya. Ya, kendalanya kadang-kadang mungkin mereka tidak menulis ilmunya, tetapi ilmunya itu ditulis oleh ulama lain. Ulama lain belajar kepada dia, ditulis oleh ulama lain, ya, seperti dalam kitab-kitab ulama yang tulis, baik Ibnu Hibban, kan hadis-hadisnya tulis dari guru-gurunya juga. Nah, tapi ditulis oleh orang lain. Walaupun beliau tidak punya karya tersendiri, tapi ilmu beliau tersebar melalui karya-karya orang lain. Itu banyak juga seperti itu. Ya. Jadi penyebabnya memang diantaranya gitu, beliau tidak punya karya yang monumental atau punya, cuman tidak ditemukan. Karena memang dalam peristiwa terjadinya kehancuran kota Baghdad itu luar biasa, di mana perpustakaan Islam yang besar saat itu dibuang semuanya ke dalam sungai Tigris, ya, Efrat dan Tigris. Nah, ini kehilangan khazanah ilmiah yang cukup besar di dalam Islam saat itu. Nah, jadi di antara ulama yang tidak kenal itu bukan mereka tidak menulis, tapi karangan mereka itu hilang, tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan. Tetapi di antara ulama yang tidak menulis juga termasyhur karena ilmunya juga dinukil oleh para ulama lain dan istihadnya menjadi perhatian para ulama. Nah, ini di antara penyebab adanya yang ulama yang sangat terkenal, ada ulama yang tidak begitu terkenal padahal juga dia sebagai orang ulama yang besar umpamanya. Itu apa penyebabnya? Imam mereka memang karyanya tidak banyak ataupun karya mereka ada tapi belum ditemukan atau hilang, ya. Kemudian yang ketiga adalah karya mereka itu atau ilmu mereka ditulis oleh orang lain dalam karya mereka dengan cara melalui murid-muridnya. Tapi tadi kita sebutkan kenapa banyak ulama yang masyhur dan terkenal karena ilmunya menjadi rujukan banyak orang, ya. Walaupun ilmu yang beliau dapat itu dari guru-guru beliau lagi, tapi itu gurunya tidak terkenal. Nah, itu memang fadlullah yu'ti liman yasha, itulah intinya di situ juga. Ya, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tentu banyak pengaruh sebetulnya, termasuk ikhlasnya seseorang tadi, tingkatan istihad seorang dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajar. Ada ulama ilmunya luar biasa, tapi dia tidak terlalu banyak memiliki murid. Ya, tidak terlalu banyak memberikan ilmu. Nah, itu bisa saja. Dan itu juga ada di zaman kita ini sekarang ini, ada juga sebagian ulama luar biasa ilmunya, tapi beliau lebih banyak kadang-kadang kajian beliau untuk kalang terbatas saja gitu. Tidak punya majelis yang umum gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab. Baik, terima kasih banyak untuk para ikhwan akhwat dan juga muslim-muslimat yang telah bergabung pagi hari ini dalam kajian kita faedah-faedah dari sejarah Islam. Itu pada kesempatan ini kita membahas tentang sekilas biografi dari Imam Ibnu Abdul Barr, dari salah seorang ulama Malikiyah. Dan kita memang sengaja mengangkat berbagai ulama-ulama ini yang mungkin kadang-kadang kita dengar namanya belum mengetahui secara lebih agak mendetail tentang kepribadian mereka atau karya-karya mereka. Dan juga kita melihat bahwa ulama Ahlussunnah Jamaah itu tidak hanya mazhab tertentu, ya, mazhab yang fikih yang empat itu adalah mazhab Ahlussunnah semua. Jadi oleh sebab itu Ibnu Abdul Barr ini kalau kita lihat pandangan beliau dalam akidah, akidah itu salaf. Beliau beriman dengan istiwa, beriman dengan ulu dan tidak punya takwil-takwil yang dipakai oleh ahlul kalam. Maka bisa dilihat dalam kitab beliau Jami' Bayan Ilmi wal Fadlihi dan Istidkar dan juga kitab Tamhid beliau tadi yang telah kita bahas. Akan terbukti di sana bahwa beliau adalah ulama penerus dari akidatus salaf, ya, untuk kita munculkan karena banyak orang mengaku bahwa ulama-ulama yang banyak itu dari karang ahlul kalam sebetulnya tidak. Padahal kalau kita bongkar begitu banyak ulama ahlu sunnah yang terkenal, ya, cuman kita belum tahu. Nah, maka kita ada kesempatan-kesempatan untuk membahas, kita silipkan pembahasan tentang sekilas biografi mereka. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.